Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan kita Kitab Tauhid, masih dalam bab yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menyebutkan kondisi para malaikat, yang mana sebagian manusia mengkultuskan bahkan memuliakan dan lebih dari itu menyembah para malaikat. Maka pada bab ini saya terangkan di dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang menjelaskan bahwa para malaikat adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila demikian kondisinya, tidak pantas dan tidak layak untuk disembah, untuk dituhankan, apalagi disejajarkan, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kondisi yang lainnya dari selain para malaikat yang dikultuskan, yang disembah oleh manusia, yang diminta, yang dijadikan sebagai tempat bersandar, tawakal, bahkan sebagian diarahkan padanya nazar, demikian pula sembelihan, ya, seperti kondisi para nabi, ya, termasuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian juga sebagian orang-orang yang dianggap saleh, ya, para wali, ya, demikian pula para tokoh yang telah meninggal, yang kemudian sebagai manusia mengkultuskan mereka, ya, mengramatkan kuburannya, ya, bahkan dibangunkan di atasnya masjid, ya, sehingga tampak mewah, ya, sehingga mereka pun bersemangat untuk meminta, ya, berdoa, beristighosah kepada penghuni kuburan tersebut dalam kondisi mereka adalah manusia. Ya, mungkin ada yang mengatakan mereka kan soleh, ya, mereka kan wali, ya, yang tentunya seorang wali, orang yang saleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi. Ya, maka akhirnya mereka datang ke kuburan para wali dan orang saleh, ya, untuk menjadikan mereka sebagai wasilah. Maka dimaafin sebagaimana mereka menyembah, ya, para malaikat. Karena dianggap malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab ini Allah beberkan bahwa para malaikat tidak seperti disangka oleh mereka. Ya, para malaikat kondisinya tidak seperti yang diduga oleh mereka. Ya, dengan kekuatan, ya, dengan, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada para malaikat, namun toh, ya, tetap mereka statusnya adalah makhluk hamba Allah yang Allah ciptakan mereka untuk mengabdi, ya, untuk memuji, menyanjung, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karena itu, pada kajian kita sebelumnya telah kita sebutkan apa yang Allah firmankan dalam surah Saba ayat ke-23. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Di mana ayat ini disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, tentang asbabul wurudnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan, ya, sebuah perkara, ya, di atas langit, Dan kemudian para malaikat, ya, mereka memukulkan sayap-sayap mereka, ya, sebagai bentuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sampai ketika Allah jadikan pada hati mereka faza', yang dicabut dari mereka ya, rasa takut yang sebelumnya mereka pingsan. Ya, kemudian mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah Allah firmankan kepada kalian? Qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Ya, yang Allah firmankan, yang Allah katakan adalah kebenaran. Dan dialah Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar, Maha Agung. Dan seterusnya dari hadis yang sudah kita sebutkan. Dan kemudian insyaallah taala pada malam ini ya kita akan menyambung pada dalil yang kedua yang disebutkan di sini, hadis yang mirip dengan sebelumnya. Berkata al-muallifu rahimallahu taala wa 'anil Nawas bin Sim'an radhiyallahu taala anhu qala, dari Nawas bin Sim'an, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, al-Kullabi, nisbah beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah beliau bersabda, "Idza arada Allah ta'ala an yuhya bil amr, takallama bil wahyi." Apabila Allah ya hendak memberikan wahyu ya tentang sebuah perkara, takallama bil wahyi. Ya, maka Allah berfirman, Allah berbicara dengan wahyunya. Akhadatis samawati minhu rajfah. Maka malaikat ya mereka mulai ketakutan. Ya, atau rajfah di sini ya kekoncangan yang dahsyat. Au qala ra'datun syadidah khaufan min Allah azza wa jal. Ya, para malaikat mulai bergetar ya. Bergoyang dengan getaran yang dahsyat. Kenapa? Khaufan min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena takut. Ini kondisi as-samawat, ya, langit-langit yang demikian kokoh dan kuat. Ya. Ketika mendengarkan firman Allah, mereka bergetar, bergoyang. Ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ يَصْرَعِقُ أَوْخَرُ سُجَّدًا. Yang apabila ahlu samawat, ya penduduk langit-langit yang tujuh, mendengarkan firman Allah tersebut, صَرْعِقُ, mereka pingsan. Para malaikat pingsan. Ya, bukan karena menentang, tapi karena ya takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat. Sehingga menyebabkan mereka pingsan. Au kharu sujadan, atau mereka ya, tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian kondisi makhluk ciptaan Allah ya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, besar rasa takut mereka kepada Allah. Sehingga ketika Allah berfirman, ya, ketika mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajilat qulubuhum, ya, bergetar hati-hati para malaikat. Ya, demikian pula langit-langit yang tujuh, mereka bergetar ya, karena takut ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah kondisi ya manusia ya, ketika mereka ya, jauh dari maksiat, maka sangat mudah ya bagi mereka untuk tersentuh ya, mendapatkan pengaruh dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika disampaikan sebuah ayat, ketika diingatkan sebuah ya, perintah, ya, ketika ditegur dengan sebuah larangan yang dia langgar, langsung terenyuh, ya, langsung tersadarkan, ya, dan menjadikan itu sebagai ibrah dan pelajaran. Ya, demikian kondisi hati-hati orang yang beriman. Ya, sangat mudah, ya, sangat lembut, ya, sangat luluh hatinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah kondisi para malaikat. Demikian pula kondisi langit-langit yang tujuh yang mereka enggak pernah bermaksiat. Sangat mudah bagi mereka untuk ya, bergetar, ya, bahkan mereka pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya berbeda dengan kondisi seorang yang bergelimang dan kemaksiatan, ya, dan billah, sebagaimana kondisi orang-orang kafir, ya, dan orang-orang fasik yang mereka jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kondisi mereka ketika, ya, mereka mendengarkan firman-firman Allah dibacakan, ya, atau, ya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ya, berapapun ayat yang disampaikan kepada mereka, maka sama sekali mereka tidak bergeming, ya, tidak merasa terpanggil, ya, apalagi terenyuh, ya, apalagi tergugah jiwanya dan hatinya, ya, sadar taubat kepada Allah, sama sekali tidak. Kenapa? Ya tadi kemaksiatan, ya, menutup hati mereka, sehingga menjadikan hati mereka kaku dan keras. Ya, kaku dan keras ini asar, ya, pengaruh dari sebuah kemaksiatan yang menjadikan hati seorang menjadi keras. Ya, tidak sebagaimana kondisi hati orang yang beriman. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, apabila disampaikan kepada mereka, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an, maka wajilat qulubuhum. Ya, bergetar hati mereka. Nah, maka kemudian, ya, ketika para malaikat mereka pingsan, fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salatu wassalam. Maka, ya, yang pertama kali, ya, mengangkat kepalanya, ya, ketika kondisi seluruh malaikat pingsan adalah Jibril. Ya. Jibril adalah yang pertama kali, ya, mengangkat kepalanya, ya, sebelum yang lainnya. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, ya, menyampaikan kepada Jibril wahyunya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, maka demikianlah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin menyampaikan sebuah wahyu, sebuah pesan, ya, untuk, ya, disampaikan kepada manusia, maka yang pertama kali mendapatkan wahyu tersebut adalah Jibril alaihi salam. Ya, Jibril alaihi salam. Ya, sebagaimana ini juga terjadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai, ya, seseorang. Ya, mencintai seseorang dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sanada, ya, Allah memanggil Jibril alaihi salam. Ya. Faqala, ya, inni uhibbu fulan. Ya, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Ya. Fahibbahu, maka cintailah dia. Ya, fayuhibbuhu Jibril. Ya, kata Allah, maka cintailah orang tersebut. Maka Jibril mencintai orang tersebut. Ya, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian, ya, Jibril memanggil seluruh para malaikat. Ya, kemudian mengatakan inna Allah yuhibbu fulanan fa yuhibbuh. Ya. Wahai para malaikat, sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Ya. Wa yuhibbunahu, ya, akhirnya seluruh malaikat cinta kepada orang tersebut. Ya, hatta tuda'u lahu al-qabul, ya, fil ard. Sampai akhirnya, ya, Allah jadikan seluruh penduduk bumi menerima orang tersebut. Ya, menerima, ya, orang tersebut, ya, disebabkan karena kesolehannya, ya, disebabkan karena kebaikannya dan ketaatannya, ya, karena imannya, karena tauhidnya, ya, ya, mungkin awalnya orang tersebut ada orang yang dibenci, ya, orang yang dimusuhi oleh kaumnya, namun ketika, ya, dia berjalan di atas al-haq, ya, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, ya, dia menjalankan itu semuanya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akhirnya Allah jadikan, ya, seluruh makhluk cinta kepadanya sebagaimana para malaikat cinta kepadanya. Ya, syahid dari hadis tersebut menunjukkan bahwa, ya, ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu, maka Allah sampaikan terlebih dahulu kepada Jibril alaihissalam. Ya, sampai dalam masalah al-mahabbah, ya, cinta mencintai. Ya, oleh karena itu dari sini juga kita mendapatkan faedah yang lain bahwa ya, seorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, cepat ataupun lambat, ya, dia akan dicintai oleh manusia. Tentunya ya, dari kalangan orang-orang saleh. Ya, sehingga mungkin sekarang ya, kalau kita di awal-awal mengenal dakwah, ya, atau yang dahulu baru mengenal dakwah, ataupun yang sekarang baru kenal dakwah, ataupun sampai sekarang ya sudah sekian lama mengaji, namun tetap dimusuhi, maka ini kabar gembira. Bahwa meskipun manusia memusuhi kita, dalam kondisi kita ya bukan bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala ya Allah jadikan manusia mencintai kita dari hamba-hamba yang saleh. Ya, Allah mencintai ya, orang-orang yang senantiasa berjalan di atas shiratal mustaqim. Ya, dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun posisi kita dan ya apapun ya, status kita, maka mahabbatullah, kecintaan Allah kepada seorang hamba ini kemuliaan. Ya, kemuliaan. Nah, kemudian kata Nabi, "Tsumma yamurru Jibril alaihi salam 'ala al-mala'ikah, kullama marra bis-samaa' sa'alahu mala'ikatuha." Ya, kemudian Jibril alaihi salam ya melewati ya para malaikat. Ya, setiap kali melewati ya, langit, maka para malaikat yang menjadi penduduknya bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Ya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril mengatakan, "Qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir." Ya, yang Allah firmankan adalah kebenaran dan dialah Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Agung. Ya, sehingga setiap kali Jibril melewati ya langit yang ada yang 7 jumlahnya, yang mana setiap langit ada penduduknya dari kalangan para malaikat, mesti mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril? Madza qala rabbuna ya Jibril?" Wahai Jibril, apa yang Allah firmankan? Apa yang Allah firmankan? Terus seperti itu. Dan jawaban Jibril sama, "Al-haq wa huwal 'aliyyul kabir." Allah telah berfirman dengan kebenaran dan dialah Allah yang Maha Tinggi ya, lagi Maha Agung. Fayaqulun kulluhum mithla ma qala Jibril, ya, sehingga ya para malaikat juga seluruhnya mengatakan seperti yang dinyatakan oleh Jibril ya alaihi salatu wassalam. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu ma ila haitsu amarahu Allahu 'azza wajalla. Yang kemudian Jibril berhenti ya dengan mengemban wahyu ya sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, maka di dalam hadis ini ya ikhwah, hadis ini riwayat dari Imam Ibnu Huzaimah, demikian pula Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan juga Imam Al-Juri dalam As-Syariah. Di dalam hadis ini ya kita mendapatkan beberapa pelajaran ya, di antaranya bahwa di dalam hadis ini sebagai bantahan ya, kepada kaum musyrikin yang telah menjadikan ya malaikat sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa malaikat tetap ya, mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk beribadah kepada Allah ya, menyembah Allah semata ya, dan tidak boleh untuk disekutukan, untuk disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah malaikat saja ya dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dengan kekuatan yang luar biasa, ya tetap ketika mendengarkan firman Allah mereka tunduk, takut, bahkan mereka pingsan, ya, tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya lebih dari itu ya, selain para malaikat mimbar di aula sangat amat tidak pantas untuk disembah. Ya, malaikat saja yang enggak pernah maksiat. Enggak pernah salah malaikat itu. Ya. Nah, enggak pernah melanggar perkara yang Allah haramkan. Enggak pernah. Ya. Nah. Toh tetap tidak boleh disembah, apalagi manusia. Ya. Ya. Meskipun nabi, ya, meskipun rasul, meskipun sahabat, ya, meskipun wali. Ini orang-orang yang anggap mereka adalah orang-orang yang mulia, dan mulia mereka. Wali-wali Allah. Ya, para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan. Namun tetap tidak boleh disembah. Apalagi orang-orang yang tidak jelas. Apalagi orang-orang yang jelas kemaksiatannya. Sepanjang hidupnya maksiat. Ya, semakin lama dan semakin ditokohkan, ya, semakin gila. Ya, semakin ditokohkan, semakin gila. Ini orang kalau belajar, ya kan, belajar agama, semakin lama, ya, semakin ya, tua umurnya, itu kan, ya, nampak biasanya, ya kan. Nampak keilmuannya, nampak tawabunya, nampak ibadahnya, nampak pengaruhnya pada lisannya, pada sikapnya, ya, pada ucapannya, pada pergaulannya, pada muamalahnya, pada ibadahnya, nampak. Ya, sebagaimana kondisi para ulama ahli sunnah ya, yang kita masih saksikan pada hari ini. Ya, semoga Allah memanjangkan umur mereka. Ya, dengan usia mereka yang ya, hampir mencapai satu abad. Ya. Nah, dua kali bahkan mungkin tiga kali lipat umurnya kita, ya. Maka kita perhatikan luar biasa, ya. An-nuful ummah, ya mereka senantiasa memberikan nasihat kepada umat. Demikian pula bersemangat untuk menyampaikan faedah kepada kaum muslimin. Demikian pula nampak ibadahnya, ya, nampak sikapnya, tawadhu'nya, ya, nampak kejujurannya, keikhlasannya, meskipun masalah hati, tapi nampak, ya. Dari tutur katanya, dari sikapnya, ya, kelihatan sekali, ya. Nah, ini ya berbeda dengan ulama-ulama su, ya, ulama-ulama yang buruk. Semakin lama ya, mengkaji Islam, ya, kalau diganji, ya, semakin tua umurnya semakin gila. Yang nampak adalah kerusakan, yang nampak adalah semakin banyak keanehan. Ya, yang awalnya ya, sangat menjauh terhadap kemaksiatan, semakin tua, semakin dilanggar. Ya, semakin dilanggar. Nah, minum khamr dianggap biasa, bahkan ya, dan bila, ya, sampai ya, berzina dianggap sebagai sebuah keutamaan. Ya, berikhtilaf dengan para wanita yang bukan mahramnya, yang dahulu ketika masih belajar waktu kuliah mungkin, ya, itu haram. Ya, tapi ketika sudah tua, oh, sudah bebas. Ya, sudah menganggap dirinya orang yang saleh, terjaga dari dosa dan kesalahan. Ya, yang seperti ini ya, tidak dilihat oleh para pengikutnya. Para pengikutnya akan tutup mata. Ya, Allah musta'an. Meninggal luar biasa, dikeramatkan kuburannya. Apa yang keramat? Ya, apa yang karomah? Apa yang mulia kalau seperti ini kondisinya? Ya, orang yang mulia saja, ya, enggak boleh dikeramatkan kuburannya, apalagi orang yang rusak. Ya, apalagi orang yang enggak jelas. Sepanjang hidupnya menentang sunnah, menentang tauhid, menentang sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah musta'an. Terbalik ya, kondisi masyarakat. Ya, sehingga tentunya ya, satu sisi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan kita dari kejahilan. Yang telah mengangkat kita dari kebodohan, ya, dari kesesatan dan penyimpangan, bahkan dari kesyirikan. Alhamdulillah. Ya, dan satu sisi, ya, kita bersedih dengan kondisi masyarakat kita, ya, kondisi kaum muslimin pada umumnya, ketika mereka masih terjerembab dalam, ya, lubang dan lembah kesyirikan, demikian pula kebid'ahan, ya, penyimpangan. Waliyahudzubillah. Kemudian. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula menunjukkan bahwa Allah sebagai satu-satunya yang disembah oleh hambanya. Ya, malaikat tunduk, langit, ya, mereka bergetar karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, demikian pula yang lainnya. Dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, awan, angin, ya, bumi yang kelihatannya kokoh, gunung, semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah. Ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Akan tetapi kalian wahai manusia yang tidak mengetahui tasbihnya mereka. Ya, pepohonan, ya, air, tanah, gunung, batu. Ya, angin dan lain sebagainya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana manusia juga bertasbih memuji Allah, ya, berikanlah hamba-hamba yang beriman. Nah, ini ya tentunya kalaulah malaikat, kalaulah ya langit, ya mereka ya beribadahnya kepada Allah, maka tentunya lebih-lebih kita yang sangat amat merasakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang kita sangat amat merasakan bagaimana fasilitas yang luar biasa Allah sediakan untuk kita. Ya, maka tentunya termasuk ya bentuk tawadhu seorang hamba kepada Allah adalah membalas ya kenikmatan dengan kesyukuran. Ya, bukan dengan kemaksiatan. Ya, membalas ya kemudahan yang Allah berikan ya dengan ketaatan, dengan memperbanyak amalan saleh. Ya, bukan dengan kemungkaran. Demikian membalas sekian banyak kelapangan hidup yang kita rasakan, kesehatan. Ya, dengan apa? Dengan semakin memperbanyak sebulu khair, jalan-jalan kebajikan. Dan itu sangat amat banyak. Ya, bukan kita balas dengan kemungkaran, dengan sikap pembangkangan. Ya, bermudah-mudahan dalam kemaksiatan, ya dan billah. Ya, maka ini. Ya, namun seperti Allah menyatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit hamba-hambaku yang beriman atau yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalam. Allah itu berfirman. Allah itu berbicara. Ya. Nah, dan pembicaraan Allah bisa didengar. Ya, lahu saut wa huruf. Ada suaranya dan ada hurufnya. Dan ini bahkan termasuk prinsip dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah itu bisa berfirman. Dan firman Allah, perkataan Allah, ucapan Allah bisa didengar, ada suaranya. Sebagaimana Musa alaihi salatu wassalam dahulu sempat berdialog kepada Allah. Berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di antara para nabi dan rasul yang Allah gelari dengan kalimur rahman, ya, maksudnya adalah orang yang diajak ya, dialog langsung dengan Allah tanpa perantara, ada tiga. Yang pertama Adam alaihissalam, yang kedua ya Musa alaihissalam, dan yang ketiga Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya, adapun Adam alaihissalam jelas rajulun mukallam. Ya, Allah berbicara dengan Adam alaihissalam ketika di syurga, ketika di jannah sebelum turunkan. Ya, adapun Musa terjadi ketika ya Musa meminta kepada Allah agar Allah menampakkan dirinya. Ya, yang kemudian ya Allah balas ya kalau seandainya engkau wahai Musa melihat gunung tersebut tetap pada posisinya, maka sungguh engkau akan melihatku. Yang kemudian ketika Musa melihat gunung itu ternyata hancur berantakan. Ini menunjukkan manusia di dunia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala karena kelemahannya. Ya, adapun di akhirat ya, lil ladzina ahsanu husna wa ziyadah. Ya, sebagaimana menyatakan bahwa ya hamba-hamba yang berbuat ihsan ya, dari kalangan hamba-hamba yang beriman, kaum muslimin, kaum mukminin, mereka akan mendapatkan ya husna surga di akhirat wa ziyadah. Ya, dan tambahan di sini kata Nabi alaihi wasallam an-nadaru ila wajhillahil karim. Ya, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Ya, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah kaum mukminin pada hari itu, pada hari kiamat berseri-seri, cemerlang, nampak indah. Ya, nampak gembira, riang. Ya, tidak nampak kesedihan. Kenapa? Ila rabbiha nadhira. Karena mereka sedang memandang dan melihat wajah Allah dengan mata kepala mereka. Ya, al-mu'ayyanah wal-mubasharah. Melihat secara langsung tanpa ada teding ngaling-ngaling, tidak ada penghalang sama sekali. Ya, innakum sataruna rabbakum kama taruna al-qamara lailatal badri. La tudhamuna fi ru'yatika ya nabi. Sungguh kalian akan melihat wajah Allah pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat di dunia ya al-qamar lailatul badri ya bulan pada malam bulan purnama ini sangat mudah, tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu untuk berhimpit-himpitan, tidak perlu untuk saling melukai dan dorong-dorongan, menyakiti yang lainnya, untuk sekedar melihat bulan purnama, kan enggak mesti seperti itu. Sangat mudah. Artinya cara melihatnya yang diserupakan. Demikian pula ketika kaum muslimin, kaum mukmin melihat Allah pada hari kiamat. Ya, tanpa ada kesulitan sama sekali. Wallahu min fadlih. Ya. Nah, dan ini prinsip Ahlus Sunnah ya. Di antara sifat Allah adalah sifat kalam. Allah berbicara dengan suara dan huruf, ada hurufnya. Sehingga apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, yang ditulis dalam Mushaf Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Demikian pula firman Allah yang ditulis dalam Taurat, Injil juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ada hurufnya. Ya, dan ini tentunya tidak seperti yang diyakini oleh ya, sebagian kaum muslimin yang mengaku sebagai kaum muslimin, ya, termasuk Asy'ariyah, ya, yang berkeyakinan bahwa sifat kalam yang ada pada Allah itu kalamun nafsani, pembicaraan jiwa, ya, tidak punya suara dan tidak punya huruf. Ya, sehingga kalau kita tanya kepada mereka, apakah Al-Quran itu firman Allah? Ya, kata mereka, Al-Quran bukan firman Allah, tapi ibarah an kalamillah. Ungkapan dari firman Allah. Bukan firman Allah. Ya, beda lagi dengan Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah mengatakan Al-Quran, apakah kalam Allah, firman Allah? Kata dia, ya, bukan kalam Allah, tapi hikayatun an kalamillah. Ya, hikayat dari firman Allah, kisah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Walhasil muter-muter jawabannya ya, membingungkan dan tidak jelas. Intinya kalau ditelusuri sama dan mirip dengan prinsip Mu'tazilah bahkan Jahmiyah yang terang-terangan menyatakan Al-Qur'an makhluk ya, bukan kalamullah. Adapun Asy'ariyah, Maturidiyah, Thalabiyah ini masih malu-malu. Ya. Memang demikian kondisi manusia. Ya, antara ahlul haq dan ahlul batil, maka di sana ada ahlus syubhah. Ya, ahlus syubhah. Orang-orang yang sok pertengahan, yang sok adil, sok bijak. Ya, enggak ikut Jahmiyah, enggak ikut ahlus sunnah. Terus gimana? Ya, itu ada jawabannya. Al-Quran ibarah, ungkapan dari firman Allah. Al-Quran hikayah, cerita, kisah dari firman Allah. Tidak menyatakan terang-terang seperti Ahlus Sunnah, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Yeah. Ada suara dan ada hurufnya. Dan tidak pula seperti Jahmiyah yang menyatakan terang-terang Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Yeah. Namun ternyata kecondongan mereka kepada Ahlul Batin itu lebih nampak dan lebih jelas dan lebih besar. Dan itu akan terkuak yeah, ketika seorang jeli dan peliti yeah, mengkaji pendapat mereka tersebut. Asy'ariyah, ya, ini termasuk Jahmiyah, termasuk Jahmiyah. Nah, Ahlus Sunnah menyatakan Al-Quran kalam Allah. Kemudian, ya, di antara faedah yang lain di dalam hadis ini, menetapkan sifat ulu, ya, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu Wa Taala di atas seluruh makhluknya. Dan sifat tinggi bagi Allah ini mencakup tiga. Yang pertama adalah ulul qahr, ya, ketinggian Allah dalam hal kekuasaannya. Yang kedua, ulul sifah atau ulul qadr. Ketinggian Allah dalam hal sifat-sifatnya, kedudukannya. Dan yang ketiga, ulul zat, ketinggian Allah secara zatnya. Ya. Maka dari ketiga sifat ulu yang ada pada Allah, sepakat antara ahli sunnah dan asy'ariyah bahkan, dua sifat ulu yang ada pada Allah, satu dan yang kedua. Allah tinggi apanya? Kekuasaannya. Allah tinggi apanya? Sifat-sifatnya. Hanya satu yang dipersisikan antara Al-Sunnah dan Asy'ariyah, demikian pula yang berjalan bersama mereka, yaitu ulul zat. Ketinggian Allah secara zatnya. Al-Sunnah menyatakan Allah tinggi secara zat, ya, sehingga terang-terang menyatakan Allah di atas langit. Allah istawa di atas arsy, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, dalam 7 tempat. Ya. Nah, dan sekian ratus bahkan ribu tempat menjelaskan Allah di atas. Asy'ariyah menyatakan enggak, Allah enggak tinggi secara zatnya. Yang tinggi itu sifatnya. Yang tinggi adalah kedudukannya, yang tinggi kuasanya, itu aja. Yang kemudian mereka ya terlalu memaksakan diri, kemudian menjadikan beberapa ayat yang sifatnya umum, ya mereka potong-potong, yang kemudian mereka jadikan sebagai alasan Allah itu tidak di atas, namun di mana-mana. Allah bersama dengan makhluknya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Nah, bahkan mereka menjadikan ayat, ya, ya apa di dalam surah Qaf, ya, huwa aqrabu ilaihi minkum min hablil warid, bahwa dia itu, ya, lebih dekat kepada kalian dibandingkan dengan urat nadinya sendiri. Ini kata mereka, ini Allah, ya, lebih dekat daripada urat nadi seorang, menunjukkan Allah itu bersama dengan makhluknya. Kita katakan lihat konteksnya, baca dari awal sampai akhir, dan potong-potong seperti itu. Ya, itu ayat menjelaskan tentang adanya para malaikat yang mendampingi, ya, mencatat, ya, mengawasi perbuatan, tindak tanduk, ucapan, dan sikap manusia di dunia. Ya. Nah, sudah isya? Sudah. Ayo. Terakhir mungkin sebagai penutup, bahwa hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, di mana yang pertama kali bangkit mengangkat kepalanya setelah pingsan adalah siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Semoga apa yang sudah kita bahas sedikit dari beberapa faedah yang kita ambil dari hadis ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.